Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan kitab kumpulan fatwa Fadilatul Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala pada halaman 222. Pembahasan tentang pendirian yayasan. Kita baca. Qala as-su'al, pertanyaan. Hal ta'sisu jum'iyyatin muhimmatuha ad-da'watu ila al-kitab wa sunnati wal ijtima'u ilayh yushbihu at-tahazzuba wat-tafarruqa. Ma ra'yukum fi hadhihi al-qadiyyati? Apakah ta'sis pendirian jum'iyyah yayasan muhimmatuha, di mana tujuan pokok dari pendirian yayasan itu adalah ad-da'wah, mengajak manusia untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan wal-ijtima'u ilaih, dan bersatu di atasnya. Tujuannya adalah dakwah kepada Al-Quran dan Sunnah dan ijtima'. Apakah pendirian yayasan semacam ini yushbih, ya, serupa dengan tahazzub, berhizb, berkelompok-kelompok, wa tafarruq, dan serupa dengan perpecahan? Apa pendapat kalian dalam permasalahan ini? Qala asy-syekh hafizahullahu ta'ala, al-jawabu, jawabannya awalan, pertama, تأسيس جمعية في هذا البلد لا يجوز. Pendirian yayasan di negeri ini, yakni negeri Saudiyah, لا يجوز, tidak boleh, abadan, selamanya. لأنها دولة مسلمة. Karena negeri ini, yakni negeri Saudiyah, adalah negara Islam. Qa'imatun 'ala kitabillahi tabaraka wa ta'ala wa 'ala sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Karena negeri ini adalah negara Islam yang berdiri berlandaskan Al-Qur'an, demikian juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wa 'ala alihi wasallam. Ini yang menjadi undang-undang, menjadi sumber peraturan yang ada di dalam negeri Saudiyah. Jadi semuanya telah diatur, semuanya telah digariskan, ditetapkan. Negeri ini dibangun di atas Quran dan Sunnah. Maka beliau katakan tadi, la yajuz, tidak boleh mendirikan yayasan, mendirikan lembaga tertentu di luar lembaga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kenapa? Karena pemerintahnya adalah pemerintah muslimah. Qala wa tarsumu hadzal manhaja ta'liman wa da'watan. Dan wa tarsum, yakni daulah, tilka daulah, ay daulah as-Saudiyah. Negeri Saudiyah telah menetapkan, menulis hadzal manhaj, prinsip ini, ya, prinsip menjalankan kepemerintahan di atas Al-Quran dan Sunnah sudah digariskan, jadikan sebagai peraturan, undang-undang, hukum. Ta'liman, dalam perkara pendidikan, pendidikannya berlandaskan Quran dan Sunnah. Wa da'watan, demikian pula dakwahnya dilandasi oleh Al-Quran dan Sunnah. fil masajidi, di masjid-masjid kaum muslimin, wal jami'ati, demikian pula di universitas-universitas, wal madarisi, dan di sekolah-sekolah, dari tingkatan bawah sampai atas. Wa kulla syai'in, dan segala aspek kepemerintahan, kemasyarakatan, dan lain sebagainya, politik. Ini semua berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Jadi tidak butuh bentuk adanya lembaga-lembaga ya di luar pemerintah tadi, jumu'iyah, yayasan-yayasan tadi. Qala fahiya taqumu bi umuril islami bi hadzafiriha. Fahiya, yani daulah tersebut, negeri Saudi tersebut, taqum, berdiri, menegakkan perkara-perkara Islam, bi hadzafiriha, secara keseluruhan, dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, muamalah, prinsipnya adalah di atas Al-Quran dan Sunnah. Ya, semua perkara. Wa yata'awanu ma'aha al-ulama'u, dan para ulama berta'awun, bekerja sama dengan pemerintahnya, pemerintah Saudiyah, menjadikan para ulama sebagai rujukan dalam permasalahan-permasalahan mereka. Dan memang demikian. Nah, tidak mengenyampingkan para ulama. Qala ta'tamidu al-ulama'a fi wad'il manahiji. Ta'tamid, yakni daulah tersebut ta'tamid, yakni memposisikan, mempercayakan, mempercayai para ulama fi wad'il manahij, untuk menetapkan manhaj-manhaj, metode-metode. Yakni mempercayakan urusan terkait dengan kelembagaan, terkait dengan pembagiannya, terkait dengan peraturannya. Banyak menyandarkan permasalahan kepada para ulama, tidak berjalan sendiri. Nah, adanya ta'awun antara al-umara wal-ulama. Para ulama dihargai, dihormati, diberikan posisi, mendapatkan posisi yang layak. Wa hiya tad'u al-mal, dan negeri tersebut memberikan kafa'ah, kecukupan kepada para ulama, digaji, dibiayai, dan para ulama mengerahkan juhudnya, keseriusannya untuk memperhatikan negara. Jadi enggak berpikir bekerja, enggak berpikir cari uang, enggak berpikir repot-repot. Nah, tugas mereka adalah demikian, menetapkan prinsip-prinsip yang semestinya dijalankan oleh pemerintah. Nah, bukan berarti kemudian para ulama tadi disetir oleh pemerintah, bukan. Pemerintah menghargai kedudukan para ulama. Wa ta'tamidu al-ulama'a fi ikhtiyari al-mudarrisin. Dan daulah tersebut mempercayakan kepada para ulama di dalam memilih para mudarris, para pengajar. Jadi enggak sembarang orang bisa mengajar. Orang yang semangat mengajar belum tentu bisa mengajar, kecuali jika para ulama telah menetapkannya. Ini yang layak, ini enggak layak, ini patut, enggak patut. Yang menetapkan adalah para ulama. Wa ta'tamidul ulama fi ikhtiyari mudarrisin, menyandarkan, menyerahkan sepenuhnya kepada para ulama di dalam memilih para pengajar. Wal a'immati, demikian pula para imam. Ya, imam-imam masjid, mereka yang memilih, ada bagiannya. Wa masyakala dzalik, dan lain sebagainya. Jadi ulama betul-betul mendapatkan posisi, dihormati, dihargai. Fahiya qa'imatun bi umuril Islam. Maka negeri tersebut, negeri Saudiyah ini, menegakkan segala permasalahan yang terkait dengan Islam, diurus semuanya. sesuai dengan ketetapan Al-Quran dan Sunnah. Tujadu jum'iyyatun aw hizbun, hadza tafriqun lil ummah. Kalau didapati di situ jum'iyyah, yayasan tersendiri, padahal sudah ada menangani, pemerintah ini sudah menangani. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ada ulil amri menetapkan perkaranya, memutuskan segala permasalahan agama sudah ada di situ, diatur oleh para ulama, diatur oleh negara bersama dengan para ulama. Ya. Bila yakni tujadu jum'iyyatun, jika didapati jum'iyyah, ada yayasan di luar pemerintah, au hizbun atau partai, kelompok, hadza tafriqun lil ummah, ini merupakan upaya untuk memecah belah umat. Yunafi qaulallah, keberadaan kelompok tersebut bertentangan dengan firman Allah tabaraka wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan hendaklah kalian beriktisam, berpegang teguh dengan tali Allah kalian semuanya, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Ini yang pertama. Nah, ini yang berlaku di sana. Kemudian kata beliau, lakin namun, idza kana baladun, jika ada suatu negeri, suatu negara, yakni akhadha bisyi'arati al-ilmi al-almaniyati, ada suatu negara yang mengambil syiar-syiar pemahaman sekuler, memisahkan antara urusan agama dan urusan pemerintah. Syi'arat al-ilminiyah, al-almaniyah. Pemahaman-pemahaman sekuler memisahkan tadi urusan agama dengan pemerintahan. Agama ya sholat, zakat, puasa, hanya sebatas itu. Ada urusan pemerintah, urusan manusia. Wa akhadha bil qawanini al wad'iyyati, dan negeri tersebut mengambil undang-undang buatan manusia, undang-undang buatan manusia dalam perkara hukum dan hal-hal yang lainnya, meninggalkan Quran dan Sunnah. Takhalla anil Islam, takhalla menyendiri, memisahkan dari Islam. Agama Islam urusannya terkait dengan hamba, dengan Allah. Kalau urusan manusia dengan manusia, urusannya adalah pemerintah, bukan urusan Islam. Ini takhalla anil Islam, memisahkan diri dari agama Islam. Bal qad yuharibul Islam, bahkan kadangkalanya negeri tersebut memerangi Islam. Kalau tadi ya, menyampaikan agama Islam. Bahkan sebagian negeri yuharib, memerangi agama Islam. Qala fa idza wujida jama'atun, jika didapati sekelompok orang dari kaum muslimin, yajtami'una linashril Islam, mereka berkumpul, mereka berta'awun, mereka bermusyawarah, berkoordinasi, bersatu ya, linashril Islam, untuk menyebarkan agama Islam, bahu-membahu satu sama lain. Kenapa mereka bahu-membahu? Karena Islam, agama Islam dikesampingkan, enggak diperhatikan. Bahkan Islam diperangi, dimusuhi. Berkumpul beberapa orang dari kaum muslimin yang memiliki kepedulian, memiliki ilmu, perhatian, untuk menyebarkan agama Islam. Wa ta'limihi, dan berkumpul untuk mengajarkan kaum muslimin tentang, mengajarkan kaum muslimin secara khusus dan umat manusia secara umum tentang Islam. Wa ta'limihi, mengajarkan agama Islam. Wa da'watin nasi ilal haqqi, dan tujuan perkumpulan itu adalah mengajak manusia kepada kebenaran. Yajtami'un, mereka berkumpul, berijtima', wa yunazzimun anfusahum, lalu mereka mentanzim, melakukan koordinasi sesama mereka, diatur ini, bagian ini, bagian ini. Ya, tujuannya kenapa? Agar semuanya jalan. Dakwah berjalan, ta'lim berjalan, Islam semakin luas, semakin taib, kuat, hubungan mereka dengan para ulama terus bersambung, membuat tanzim, mengatur. Yunazzimuna anfusahum, mereka mentanzim, melakukan koordinasi sesama mereka. Maliyan, terkait dengan harta, dikumpulkan yang jadi yang punya kelebihan harta, dihasung, diajak untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'limiyan, demikian pula dalam hal pendidikan, pengajaran. Kalau melihat metode pendidikan yang ada di tengah-tengah masyarakat tidak sesuai dengan Islam, tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, menyelisih akidah yang benar, maka ini adalah dalil atau penjelasan dari beliau hafizahullah ta'ala bolehnya demikian, membuat ma'had-ma'had, di situ diajarkan pendidikan Islami sehingga anak-anak kaum muslimin tahu sejak kecil bisa baca, bisa menulis Arab, bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, bisa mengetahui perkara-perkara yang dibutuhkan oleh mereka, diatur. Fala mani'a, ini tidak mengapa. Fahimtum? La mani'a min hadza, tidak mengapa untuk melakukan hal demikian. Ini jawaban yang sangat bagus dari beliau, bimbingan dan arahan bagi kaum muslimin. Tidak kemudian dipukul rata. Ya, seperti yang dilakukan oleh kelompok Al-Hajuriyin, mengatakan kebid'ahan Jum'iyah, pukul rata, tidak melihat kondisi, tidak melihat keadaan, tidak melihat kenyataan yang ada, sehingga fatwa-fatwanya itu penuh dengan keanehan dan keajaiban, ajaib wal gharaib. Ya. Termasuk dalam perkara ini, sampai mereka, sebagian mereka ada yang betul-betul menjalankan. Kami tidak pakai yayasan, pondok gratis, tidak usah daftar. Siapa mau masuk-masuk silahkan. Gak ada pembukaan, gak ada pendaftaran, gak ada. Pokoknya siapa masuk terserah. Wala tanzim, gak ada peraturan dan lain sebagainya. Ini bukan termasuk dari hikmah. Ada juga yang mengatakan kita gak menggunakan jum'iyah. Dan ini dihapus, pelangnya diambil. Tapi masih dipakai. Masih dipakai, namanya daurah kajian, lebih-lebih mengundang apa? Masyayikh dari luar, harus ada yang bertanggung jawab. Ini atas nama siapa? Siapa bertanggung jawab? Siapa yang mengundang? Ya, sama mana ini? Pakai akhirnya. Walaupun dia ngomong di depan, kita enggak pakai. Akhirnya pecah di antara mereka ini tuh ya. Ya, itu mengatakan, oh ini enggak murni, ini bukan salafi murni. Kami ini salafi murni. Masjidnya dari tanah pasir seperti zaman Rasul SAW. Itu kenyataannya demikian. Itu kalau orang yang berbicara bukan fannya, orang yang ngomong bukan pada bidangnya, maka dia akan mengeluarkan kata-kata yang aneh. Ata bil ajaib wal gharaib, kata-kata yang aneh, tidak semestinya, tidak sepatutnya. Bagaimana penjelasan para ulama di sini? Syekh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala memberikan jawaban rincian seperti yang sudah kita dengarkan tadi. Barakallahu fikum. Harus diurus, harus diperhatikan. Terlebih seperti yang perlu sebutkan, ya, di negeri yang memisahkan antara urusan pemerintah dengan Islam. Lebih-lebih negeri tersebut memerangi Islam. Penting. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menjaga dakwah Islaminya, nah, dan seterusnya. Ini termasuk dari hikmah. Termasuk dari perkara menempatkan segala perkara pada tempatnya. Summa qala hafizahullahu ta'ala. ومما يجب أن ينتبه له السلفيون. Di antara perkara yang wajib untuk diperhatikan oleh salafiyin. Ini juga penting. Faedah. Melihat tadi pertanyaannya seperti itu, namun faedahnya sangat banyak. Ini para ulama kita. Nah, karena memang memiliki ilmu, memiliki tajribah, pengalaman di dalam berdakwah. Oh, pertanyaan semacam ini jawabannya. Namun diberi perkara yang lain yang dibutuhkan juga. Kata beliau, di antara perkara yang wajib diketahui, diperhatikan oleh salafiyun kita semua, nasihat dari beliau. Ya. Ziyadahnya ini. Anna hunaka jama'atin hizbiyatan. Di sana ada jum'iyat, yasan hizbi. Apa itu hizbi? Alladhi yuwali wa yu'adi ala hizbihi. Namanya hizb adalah kelompok yang loyal dan bermusuhan sesuai dengan hizbnya, kelompoknya. Kalau enggak ikut kelompok saya, maka tahdzir. Tidak berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Di sana ada jum'iyat, yayasan-yayasan hizbi. Dibangun di atas prinsip al-wala wal bara' yang sempit. Apa perbuatan mereka? Tuhawilu an tastawliya ala al-madarisis salafiyyati fil alam. Coba lihat. Jum'iyah-jum'iyah tersebut, hizbiyah tadi, berusaha untuk tastawliya. Mana tastawliya? Menguasai. Ya. Ingin menguasai madrasah-madrasah salafiyah, pendidikan-pendidikan salafiyah fil alam, di penjuru dunia, bukan hanya satu negeri, semuanya. Mereka itu ingin menguasai seluruh pendidikan, tarbiyah, dakwah, ya, sekolah-sekolah dan lain sebagainya yang dikelola oleh salafiyin, ingin mereka kuasai. Bagaimana? Bi amwaliha. Ya, dengan harta benda yang mereka miliki ditawari. Ya, kami siap membantu. Ada sebagian tempat mungkin disyurut dengan syarat bangunkan masjid, bangunkan madrasah. Nah, mungkin siapkan dulu tanahnya, siapkan tanahnya. Kami akan bangunkan masjid madrasah. Ya, kami nanti akan mendatangkan mudarisnya dari kami. Atau kadang enggak, mudarisnya tetap dari situ, namun terus ada hubungan, harus nyambung terus dengan apa yang memberikan harta tadi. Kontrol, mantau. Nah, lama kelamaan akan memasukkan racun-racunnya ke situ. Atau sebagian yang mengatakan, "Oh, enggak ada syarat kita. Kita enggak meminta syarat apapun." Namun kenyataannya ketika berjalan ternyata syarat itu muncul, ya, harus sesuai dengan syarat mereka, ketetapan mereka. Lah sudah jadi masjidnya, sekolahnya sudah jadi, ya, Gimana ini? Ini kenyataan yang ada. Seperti ya Ihya Uturat dan lain sebagainya. Lembaga-lembaga ini, yayasan-yayasan ini, ya, yayasan hizbiyah berusaha untuk memecah belah barisan salafiyin di seluruh dunia, di Indonesia, di Yaman dan lain sebagainya. Di semua tempat ingin dipecah belah. Qala bi amwaliha wa fikriha al-munharifi. Dengan menyebarluaskan harta benda tadi, memberikan sumbangan ini dan itu, dan memasukkan pemikiran kelompok tersebut yang menyimpang. Penjelasan para ulama sangat banyak. Syahrabi, Syahubai dan lain sebagainya. Jadi para ulama terkait dengan jumiah-jumiah tersebut, ya, cukup bagi kita sebagai perhatian. Nah, untuk berhati-hati dari ya lembaga-lembaga tersebut. Walaupun mereka mengatakan tanpa syarat, ternyata kenyataannya ya berjalan waktu muncul persyaratan, muncul lawazim, konsekuensi-konsekuensi yang menyulitkan salafiyin. Qala fa ana uhadziru salafiyin, maka saya mengingatkan salafiyin, nasihat bagi kita semuanya, min hadhil jum'iyyati al-khatirati, dari yayasan-yayasan yang berbahaya ini, allati ma tuqaddimu da'maha lis-salafiyyin illa li-ifsadi aqaidihim wa manahijihim, yang mana yayasan-yayasan tersebut tidaklah menyuguhkan ya topangan mereka, bantungan mereka, kucuran dana dan semisalnya kepada salafiyin, kecuali li'ifsadi aqaidihim, kecuali untuk merusak akidah-akidah mereka. Ya. Bukan semata-mata membaca kitab-kitab Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, ternyata juga kitab-kitab yang lainnya diajarkan. Wa manahijihim, demikian pula merusak manhaj-manhaj mereka, menjadi lembek. Akhirnya berubah prinsipnya, berubah manhajnya. Yang awalnya lurus mengingkari kemungkaran, akhirnya dia pun menjadi orang yang menyetujui kemungkaran itu. Qala falyahdharu kullal hadari minha, maka hendaklah salafiyin berhati-hati dengan penuh kehati-hatian dari kelompok-kelompok itu, yayasan-yayasan itu, wa min makayidiha, dan tipu muslihatnya. Hati-hati, putus, jangan berhubungan dengan mereka. Ujung-ujungnya fulus, bukan semata-mata itu ya, agama, akidah, manhaj bisa dijual dengan sebab ya kucuran dana itu. Sebagian dari mereka berpecah belah karena permasalahan dana. Ini dapat, ini enggak dapat. Semestinya lewat sini, ini dan seterusnya. Nah, tanya kepada saudara-saudara antum, nah, yang mengerti hal ini, yang telah mengetahui kenyataannya, yang dulu mungkin pernah bergabung dengan mereka, tahu hakikatnya. Kedustaan, tipu muslihat yang mereka lakukan dalam misalnya pembangunan, ditulis notanya, tulis sekian, tapi yang diberikan sekian, enggak sesuai dengan yang diberikan. Allahul musta'an. Kita baca satu lagi. Qala as-su'al, pertanyaan, hal yajuzu li syakhsin, apakah diperbolehkan bagi seseorang, an yad'uan nasa, untuk mengajak manusia, fi qaryatihi, di desanya atau di kotanya, di daerahnya, ila da'wati as-salafiyyati, mengajak manusia untuk masuk dalam dakwah salafiyah. wa ma yuzhiru annahu min ahli hadhi da'wah. Namun dia tidak menampakkan bahwasanya dia termasuk dari dakwah salafiyah. Jadi enggak menampakkan saya salafi, enggak menampakkan. Namun dia mengajak umat manusia kembali kepada Quran dan sunnah dan pemahaman salaf tanpa mengatakan saya salafi, enggak mengatakan demikian. Hatta yaqbala ba'dhum, sampai akhirnya ya sebagian dari manusia menerima. Innama yad'uhum ilahi minal haqqi. Dia hanyalah mengajak manusia untuk kembali kepada kebenaran. Ya, boleh demikian. Nah, bolehkah hal demikian? Qala al-jawab, jawabannya ad-da'iyatu. Seorang da'iyah, seorang da'i, ma yaqulu lahum ana salafi. Ana salafi. Seorang da'i ma, ya inafiyah, tidak perlu baginya untuk mengatakan kepada mereka, mengatakan saya salafi, saya salafi. Yaqulu lahum, dia mengucapkan kepada mereka, hendaklah dia mengucapkan kepada mereka, hadza kitabullahi tabaraka wa ta'ala wa sunnatur rasuli sallallahu alaihi wasallam. Wa yad'uhum ila dzalik. Ini adalah kitab Allah, ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mengajak manusia kepada Al-Qur'an dan sunnah. Ma huwa lazimun an yaqula lahum ana salafiyyun, ana salafiyyun. Bukan hal yang lazim, bukan suatu keharusan ya dia mengatakan kepada manusia, taib, saya salafi, saya salafi. Nah, karena memang demikian, kadang seorang ya, sudah popi dengan nama semacam ini. Ya. Oleh karena itu, likulli maqamin maqal. Setiap keadaan, maka di situ ada ucapan yang sepatutnya. Melihat keadaan, bagaimana kondisi masyarakat ketika itu. Yaqulu lahum hadza kitabullah wa sunnatur rasul sallallahu alaihi wasallam. Cukup baginya untuk mengatakan ini kitab Allah, ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa hadza manhajus salaf as-salihi wa a'immatul huda. Ini adalah ya metode dakwah, metode agama yang dijalankan oleh salafun salih, para pendahulu kita yang saleh dan para imam yang berjalan di atas petunjuk. Ini beliau bimbingkan kepada sang penanya tadi. Ya, sesuai dengan keadaannya. Allahu a'lam bissawab. Naktafi bihadza. Insyaallah pada azan kita lanjutkan pembahasan hadis 100 hadis disiapkan hadisnya. Hadis yang setor hadis yang ke 14. Naam, wallahu a'lam. Baik, fadhal dibaca hadis yang ke-14, nantinya pendek.